Kata penanya, mengapa salafiyin di Indonesia terpecah saat ini? Bisakah kembali bersatu seperti dulu lagi? Masya Allah. Ya ikhwanana, dakwah salafiyah dari masa ke masa dalam sejarahnya selalu menghadapi rongrongan, sehingga timbullah kesan perpecahan itu. Kalau kita tarik garis ke belakang yang paling pendek, yaitu ketika munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Najd. Beliau adalah mujaddid pada abad itu yang membangkitkan kembali dakwah salafiyah di masa itu, ketika betul-betul dunia dalam kegelapan dengan berbagai ta'asub madhab. Sampai zaman itu, sholat 5 waktu di Masjidil Haram itu 4 kali sholat madhab Hanafi, terus bubar, yang madhab lain tidak mau bergabung dengan sholat imam madhab Hanafi, terus bubar sholat madhab Maliki, yang madhab lain tidak mau bergabung dengan imam yang madhab Maliki, terus sholat madhab Syafi'i, terus sholat dengan imam madhab Hambali. Jadi dunia dalam keadaan ta'asubul madhab yang luar biasa. Belum lagi apa wabah penyakit tarekat sufiah luar biasa dahsyat menguasai dunia. Belum lagi Asy'ariyah, Maturidiyah dan ilmul kalam menguasai dunia Islam hampir total. Bid'ah Asy'ariyah, Maturidiyah, ilmul kalam hampir total menguasai dunia Islam. Jadi sedemikian dahsyatnya kerusakan di masa itu, Allah munculkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd. Kemudian berkembanglah dakwah ila sunnah dipimpin oleh beliau, sampai kemudian didukung oleh Al-Saud. Kemudian berdirilah kerajaan Saudiyah yang mempunyai prinsip sejarah dengan dakwah salafiyah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kerajaan yang terikat dengan perjanjian yang dibikin antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kedua Muhammad ini melakukan perjanjian di mana Muhammad bin Saud dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, laka saifu waliyal fatwa, engkau memegang pedang komando tempur, komando politik dan keamanan, dan wali al-fatwa, aku mempunyai hak berfatwa. Maka dibaiatlah Muhammad bin Saud untuk menjadi amir, dan berdirilah kerajaan Saudi. Anak turunan Muhammad bin Saud ialah menjadi raja, dan kerajaan itu di dalam perjanjian sejarah berdirinya kerajaan Saudi ialah harus di atas Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah, dan tertulis sampai sekarang dalam konstitusi kerajaan Saudi. Dengan dakwah ini menyebar, maka goncanglah seluruh dunia. Yahudi tidak mau tinggal diam. Dikirimlah seorang Yahudi yang dari kalangan Ismailiyah, Rafidah Ismailiyah, bernama Jamaluddin Al-Afghani. Sesungguhnya dari Asad Abad. Sesungguhnya lebih tepat Jamaluddin Al-Asad Abadi, Asad Abad di Iran. Kemudian menyusup ke Afghanistan, tinggal lama di Afghanistan, mempelajari mazhab Hanafi. Kemudian dari Afghanistan masuk melalui India, terus ke Mesir, sehingga terkenal di Mesir dengan Jamaluddin Al-Afghani. Para pengagum-pengagumnya menyatakan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Yahudi satu ini, Jamaluddin Al-Afghani ini, yang berpenampilan sebagai seorang Islam dengan pakai imamah dan sebagainya, mencari kader. Ketemulah dengan seorang pemuda bernama Muhammad Abdu. Muhammad Abdu itu ketika itu ditemui oleh Jamaluddin Al-Afghani sebagai guru di Jami'ah Ain Shams di Mesir, di Kairo, dan pertemuan itu berlanjut sampai akhirnya keduanya bersepakat untuk menjalankan gerakan dakwah baru. Gerakan ini segera didukung oleh Yahudi untuk melawan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwah Salafiyah yang ada di di Najd. Maka di Mesir ditumbuhkan. Kemudian pemerintah Inggris bermain mata dengan Yahudi, kemudian mengusir dua orang ini. Jadi seakan-akan dikeluarkan dari Mesir dengan pengusiran dari penjajah Inggris. Diusir larinya bukan ke Mekah tapi ke Paris, ibu kota Zionis zaman itu. Maka setelah sekian lama mengikuti perkaderan-perkaderan Zionis di Prancis, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdu keduanya menyatakan baiat kepada organisasi Freemasonry Masonia. Freemasonry ini organisasi Yahudi yang kemudian bercabang dari Freemasonry itu, ada Lions Club, ada Rotary Club, ada macam-macam. Freemasonry ini organisasi mantel daripada Yahudi, dan keduanya baiat dengan cara Yahudi di Paris. Setelah baiat, kemudian keduanya dimasukkan kembali ke Mesir melalui Lebanon. Kemudian Muhammad Abdu mencari pengikutnya, ketemulah Muhammad Rashid Ridha. Sementara dakwah Salafiyah tambah menyebar di dunia. Karena apa? Al Saud berhasil menguasai Mekah dan Madinah. Hah? Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu mendukung Al Saud dalam rangka menegakkan Alkitab wa sunnah bifahmi salafil ummah. Nah, keributan pun semakin dahsyat karena Mekah dan Madinah setiap tahun dikunjungi oleh jamaah haji seluruh dunia. Sehingga ini menjadi peluang besar untuk menyebarnya dakwah salafiyah seluruh dunia setiap tahunnya. Sampai akhirnya menyebarlah ketika jamaah haji dari Indonesia berangkat ke sana, kemudian di antara mereka tokoh-tokoh dari Sumatera Barat seperti Tuan Kunan Renceh, Haji Miskin, dan kemudian Tuan Ku Imam Bonjol ikut belajar akidah salafiyah. Mereka mendapatkan pemahaman salafiyah itu. Kemudian kembali ke Indonesia, mereka berdakwah di sekitar Sumatera Barat. Sehingga sampai pada puncaknya meletuslah apa yang terkenal dengan nama Perang Padri. Ya, pada tahun 1825 sampai 1830. Gerakan Salafiyah mendunia melalui forum pelaksanaan manasik haji tiap tahun. Sampai terus menyebar, maka Yahudi pun mendukung gerakan Muhammad Abdu dan para murid-muridnya seperti Rashid Ridha dan lain-lainnya. Membidangi masing-masing gerakan. Kemudian di Indonesia pun kebagian dari gerakan Abduisme ini tadi, di mana Muhammad Abdu melawan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dengan cara membangkitkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ekstrim. Begitu. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membangkitkan umat untuk kembali kepada salaf. Beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mazhab fiqihnya Hambali. Dan kemudian beliau mensosialisasikan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di, dan murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim, Adz-Dzahabi dan sebagainya, yang di sana terdapat bantahan-bantahan yang cukup kuat terhadap Mu'tazilah, terhadap berbagai pemikiran-pemikiran filsafat dan pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya. Pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Maturidiyah dibantai habis dalam kitab-kitab itu. Keresahan semakin mendunia dari orang-orang Sufiyah, sehingga di India dimunculkanlah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dan didukung pula untuk melakukan gerakan secara dunia, gerakan Tarekat Sufiyah, dan juga masih dalam rangka melawan gerakan dakwah Salafiyah yang kemudian dinamakan oleh musuh-musuh Ahli Sunnah dengan istilah Wahhabiyah. Nah, begitu. Hah? Akhirnya di Indonesia dikirimlah seorang dari Sudan, seorang Aglani, termasuk para dari kaki tangan Aglania, yaitu Ahmad As-Surkati As-Sudani. Cuman gerakan Mu'tazilah ini tadi bedanya dengan dulu, karena gerakan Mu'tazilah ini dalam rangka melawan dakwah Salafiyah, maka gerakan Mu'tazilah yang digerakkan oleh Muhammad Abduh dan konco-konconya ini tadi selalu menampilkan diri, menamakan dirinya sebagai dakwah Salafiyah juga. Nah, ini kerancuan yang luar biasa berbahaya. Di Indonesia waktu itu ketika datangnya Ahmad Surkati pada awal-awal tahun 1900, ya, di Indonesia sedang dalam keadaan dakwah Salafiyah terpukul berat ketika Perang Padri berakhir dengan diberangus total para tokoh-tokoh Padri oleh Belanda, sehingga terjadi kekosongan karena dibantai habis itu. Semua tokoh-tokoh dakwah Salafiyah di sana habis disembelih oleh Belanda, dikejar, diburu sampai habis. Tetapi masyarakat di Padang dan sekitarnya masih betul-betul terkesan dengan pemahaman Salafiyah yang pernah diajarkan oleh tokoh-tokoh Padri tadi, tokoh-tokoh dalam Perang Padri itu, yaitu Imam Bonjol dan sebagainya, atau sampai sekarang terkenal dengan istilah di kalangan mereka Harimau Nan Salapan, tokoh-tokoh mereka itu. Nah, ketika Ahmad Surkati nyampe di Jawa menebarkan pemikiran Mu'tazilah ini tadi, kemudian ketemu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kemudian Surkati mendirikan organisasi Al-Irsyad, kemudian ketemu pula Surkati dengan Ahasan, Ahasan mendirikan pula bersama dengan tokoh yang lainnya Persis di Bandung, maka disangkanya oleh orang-orang di Sumatera Barat bahwa apa yang dibawakan oleh Muhammadiyah ini ya persis sama dengan apa yang dibawakan oleh dulu Harimau Nan Salapan itu. Diterima dengan 10 tangan. Nah, karena sama anti TBC, tahayul bid'ah khurafat katanya. Tahayul dalam definisi Surkati dan kelompoknya dan Abdu dan sebagainya itu ialah apa yang tidak masuk akal. Sehingga walaupun berita dari hadis sahih pun kalau tidak masuk akal dikatakan dimasuk ke dalam kategori khurafat tahayul. Nah, ini bedanya. Kalau salaf menyatakan perkara tahayul itu ialah perkara yang tidak ada dalilnya sama sekali, perkara gaib yang tidak ada dalilnya sama sekali dari Alkitab wa Sunnah. Ya? Tetapi kalau mereka ini mengatakan tahayul itu ialah perkara yang tidak masuk akal, walaupun dalam hadis sahih. Sehingga mereka mengatakan berita tentang Imam Mahdi, oh itu tahayul. Oh, berita tentang akan datangnya Dajjal, itu tahayul. Sampai Surkati juga mengatakan bahwa hadis-hadis tentang apa ini? Tentang Uwais Al-Qarni, keutamaan Uwais Al-Qarni, di mana Nabi memuji-muji Uwais Al-Qarni dalam keadaan Uwais Al-Qarni belum lahir. Uwais Al-Qarni ini tokoh dari tabi'in, dari Yaman. Kemudian padahal ini di dalam Sahih Muslim, dan ini adalah hadis sahih yang masyhur tentang keutamaan Uwais Al-Qarni. Katanya Surkati ini maudhu, ini palsu ini, karena enggak masuk akal. Hakala. Demikian, maka tampak seakan-akan dakwah kalangan Mu'tazilah ini adalah dakwah Salafiyah. Sama dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian sama-sama oleh kalangan Sufiyin, kalangan Khurafiyin dikategorikan masuk dalam kategori siapa? Wahhabi. Begitu. Padahal beda ini, dua ini. Antara barat dan timur perbedaannya. Hah? Nah, ketika keduanya ini berbenturan, maka seakan-akan terjadi perpecahan di kalangan Salafiyin. Padahal ini bukan Salafi yang akhlani ini, Mu'tazili ini. Hah? Begitu. Nah, sering terjadi demikian dalam perjalanan dakwah Salafiyah. Dikesankan kepada orang seakan-akan terjadi perpecahan. Kadang-kadang karena permasalahannya adanya penyusupan dan atau pemurnian. Masalahnya itu. Hah? Ketika dakwah Salafiyah gencar menguasai dunia Islam, dimunculkan Rafidhah Khomeini. Hah? Karena Muhammad Abdul sudah enggak laku, ayo sudah Khomeini muncul. Khomeini, wah, mass media besar-besaran Zionis mendukung daripada dakwah Khomeiniyah ini. Dan kantor-kantor kedutaan Iran seluruh dunia menjadi kantor dakwah Rafidhah Ibn Asyariyah Imamiyah Ja'fariyah. Demikian gencarnya. Hah? Belum lagi gerakan Hasan al-Banna yang juga Hasan al-Banna mengaku dalam beberapa tulisannya sebagai dakwah Salafiyah. Hah? Jadi terkesan seakan-akan terjadi perpecahan. Nah, kemudian juga ketika gerakan Ikhwan betul-betul terpukul di beberapa tempat oleh dakwah Salafiyah, disusupkanlah ke dalam kalangan Salafiyin seorang beberapa orang yang mengaku Salafi padahal dia Ikhwani, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Masri yang menyusup dari Kuwait dengan Ihya Uturas Kuwaitnya. Kemudian Muhammad Surur, seorang dari Suriah yang menyusup dari Saudi dan kemudian membuat kantor dakwah, markas dakwah di Birmingham di luar kota London. Hah? Iya. Jadi semua mereka ini, Abdurrahman Abdul Khaliq, Muhammad Surur, tampil seakan-akan, oh, kami Salafi. Belum lagi anak para pengagum Surkati, Surkatiyin, wah, mengaku kami Salafi. Tapi ketika ditelusuri pemikirannya, na'udzubillah, belepotan gak karuan. Tapi terkesan bagi orang yang masih baru pertama mengenal Salafi, ya, loh ini ngaku Salafi, ini ngaku Salafi, loh kok berkelahi, loh, berpecah belah ini berarti. Ya, begitu. Jadi makanya supaya Anda tidak mempunyai kesan yang seperti keumuman orang, yaitu seakan-akan Salafiyin pecah. Sementara sisihkan dulu kesimpulan itu, taruh di lemari dan kunci, kuncinya buang ke sungai, belajar dulu. Belajar. Ma huwa salaf wa ma adraka ma salaf. Belajar itu dulu. Wah ini perpecahan. Minggir. Jangan bicara pecah. Saya cari yang butuh. Sudah, belajar terus. Nanti Anda akan kemudian mempunyai kejelasan. Oh, ternyata salafnya itu ini. Begitu. Jadi, sekarang belum waktunya Anda untuk membentuk tim apa namanya? Tim islah atau tim apa? Walhasil tamtim itu tadi, atau nasi tim dan sebagainya. Belum waktunya nanti. Sekarang belajar dulu. Hah? Belajar dulu, karena memang dari masa ke masa selalu dakwah salafiyah itu digembosi, disusupi, dikacau balaukan, dikesankan sebagai seakan-akan pecah dan sebagainya. Untuk orang itu supaya lari dari salafiyah. Tidak dipungkiri bahwa di kalangan orang-orang yang mengaku salafi itu karena masih baru belajar salafi, kemudian kurang adanya takwallah, kurang adanya tawadhu, akhirnya petentang-petenteng dengan salafiyahnya padahal isinya ompong, akhirnya menjadi fitnah. Itu tidak dipungkiri, memang ada. Dan itu juga termasuk dari sebab kesan buruk tentang salafiyah itu. Tetapi memang dakwah ini yang memelihara adalah Allah. Ya, jangan khawatir. Perjalanan masa depan adalah untuk dakwah salafiyah. Maka tetaplah belajar dan ikhlaskan belajar itu. Belajar salafiyah itu. Bangkitkan semangat untuk mencintai salafus saleh ridwanullah alaihi majma'in. Jangan bicara kalau Anda tidak tahu. Ya, jangan asbun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muqaddimah sahih Muslim dibawakan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayu haditsa bi kulli ma sami'." Cukup seseorang itu dikatakan telah berdusta kalau dia berbicara segala apa yang dia dengar. Dengar bicara. Seakan-akan ada sambungan getaran antara telinganya dengan lidahnya. Kalau gendang telinganya bergetar, lidahnya ikut bergetar. Nggak ada koreksi sama sekali terhadap informasi yang datang di telinganya itu. Nggak ada dikoreksi, langsung ngomong begitu. Ini kata Nabi, cukup seorang berbuat demikian ini dusta. Dikatakan berdusta. Jadi kalau dengar sesuatu itu jangan langsung apa? Diomongkan, tahan lisanmu, jangan ngomong. Apa yang Anda tidak paham, apa yang Anda tidak mempunyai kepastian tentangnya, dan kalaupun itu sebagai sesuatu berita yang pasti, tahan, pikir dulu apakah ini menjadi mafsadah atau maslahah. Karena tidak semua berita yang benar itu menjadi maslahah kalau Anda sampaikan. Kadang-kadang berita benar tetapi ketika Anda sampaikan justru menjadi fitnah, menjadi mafsadah. Karena tanggapan yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda orang dalam memahami berita yang benar itu. Sehingga tafsirannya kesana kemari, itu tentu harus dihindarkan. Jadi ikhlas belajar salafiyah ini, jangan terpengaruh dengan berita-berita, gosip-gosip dan sebagainya. Sisihkan itu semua. Kuncinya sudah dibuang ke sungai sudah. Nanti kalau Anda sudah mempunyai pemahaman yang benar, niscaya lemari yang isinya barang busuk itu Anda buang sekalian lemarinya. Nanti bakal Anda ngerti, wah ini gak ada gunanya ini. dibuang sekalian. Kalau sekarang mungkin masih buang kuncinya saja, tapi nanti kalau sudah paham tentang lezatnya ilmu kitab wa sunnah, manisnya ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf ini, oh, itu semua Anda akan buang berita-berita yang kayak gitu itu kelasnya, kelas kacangan itu, apa itu, Anda akan begitu. Tapi sekarang sabar dulu, belajar dulu, belajar, jangan disibukkan dengan isu perpecahanmu ini itu, what ya, sudah itu sudah biarkan. Yang mau berkelahi ada gelanggangnya, yang mau fitnah-fitnahan ada gelanggangnya. Kalau di sini gelanggangnya ilmu, begitu. Jadi nanti Anda akan mantep. Bergaulah dengan orang yang mulutnya itu tidak sembarangan ngomong. Bergaulah dengan orang yang bakal membimbing Anda dan mendorong semangat Anda untuk berakhlak yang lebih mulia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan بعد هذا. أيه. السلام عليكم ورحمة